Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran tayyiban wa barakan fi kama yuhibu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-18, poin ketiga. Kana wa akhwa tuha jami'uha af'alun. Kana dan saudara-saudaranya semuanya dia fi'il. Semuanya dia fi'il. Wa tanqasimu kana wa akhwa tuha bin nazari ila tasrifiha salasatu aqsam. Kana dan saudara-saudaranya kalau ditinjau, ya dibagi, dilihat dari segi tasrifnya, maka menjadi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, af'alun ya'ti minha al-mudari'u wal-amru. Fi'il-fi'il yang ada mudhari dan amrnya. Wa ya'malu mudhari'uha wa ya'malu mudhari'uha wa amruha amalal madhi. Dan baik ketika dia mudhari dan amrnya, dia beramal seperti fi'il madinya. Jadi beramal sebagaimana pembahasan yang lalu. Hiya, contohnya kana asbaha adha dhalla amsa bata sara. Nah, ini fi'il-fi'il atau saudara-saudaranya kana. Misal zalla, zalla ketika mudhari dibaca yadullul amilu mukhibban ala amalihi. Ya yadul, yadillunya beramal, ya, pada siang hari pekerja sibuk dengan pekerjaannya. Jadi al-amilu dia isim yadillu. Ya beramal, tidak ketika zalla saja, ketika mudhari-nya juga beramal. Mukhibban, dia memansubkan mukhibban khabar yadillunya. Kemudian kunu yaddan wahidan, jadilah satu tangan. Maksudnya kunu ni fil amr dari kana, kunu yaddan wahidan, jadilah satu tangan, maksudnya bersatulah. Ini juga beramal, ya. Kemudian makana zaidun qaiman. Makana zaidun qaiman. Dan ini contoh, ya, bahwasannya fi'ilnya juga, ya, wa yajuzu an ya yasbiqa hadhihi al-af'ali harfu nafi. Boleh mendahului fi'il-fi'il ini, ya, dengan huruf nafi. Makana zaidun qa'iman, jadi kananya didahului oleh ma nafi, dia tetap beramal, ya, kepada zaid, dia marfu, isim kana, qa'iman, khobar kana, mansub. Untuk i'rab yang yadhillul amilu mukibban, maka yadhillul amilu mukibban ala amalihi, yadhillu fi'lun mudhari'un naqisun marfu'. Wa alamatu rafihi dhammatu zahiratu ala akhirihi, al-amilu ismu yadhillu marfu'. Mukibban khabaru yadhillu mansub. Ya, kemudian, lam tusbihi syajaratu muthmiratan. Ini contoh yang lain yang didahului oleh penafi. Tusbihu. Fi'il mudhari dari asbaha, kemasukan lam penafi. Pohon itu pada pagi hari belum berbuah atau tidak berbuah. Kemudian poin selanjutnya, alba'u af'alun ya'ti minha al-mudhari'u faqat. Jadi ada fi'il-fi'il yang hanya, ya, ada fi'il mudhari'nya saja, wala ya'ti minha al-amru, dan tidak ada fi'il amrnya. Wa ya'malu mudhari'uha amal al-madi, dan bentuk mudhari'nya beramal seperti amalnya fi'il madi. Wahiyya af'alul istimrar, yaitu fi'il-fi'il yang menunjukkan keberlangsungan. Semisal mazala, mabariha, manfaka, mafatiha, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Watakunu da'iman masbuqatan biharfin nafi, dan dia selalu didahului oleh, ya, dia selalu didahului oleh huruf penafi. Contohnya La yazalu assalamu amalan muhibban. Keselamatan itu selalu menjadi angan-angan yang disenangi. Nah, ini bentuk mudhari'nya. Yazalu. La lam yanfak, ya, lam yanfakka at-tiflu yabki. Anak itu masih senantiasa menangis. Nah, ini contoh yang af'alul istimrar yang cuman ada mudhari'nya saja. Al-jimu yang C, ya, fi'lani jamidani la ya'ti min huma mudhari'un wala amrun, yaitu fi'il yang, ya, dia jamid, ya, ada dua fi'il yang dua-duanya jamid, tidak ada mudhari' dan amrnya. Wa huma laisa yaitu laisa dan madama. Madama artinya selama. Watusamma ma allati tasbiqu dama bima almasdariyati adzarfiyati. Dan ma yang menempel pada dama itu beda dengan yang menempel pada mazala mabariha. Kalau ma yang tadi manafi. Kalau madama ma-nya yang depan itu namanya ya dinamakan ma masdariyah zarfiyah. Itu kita sudah belajar yaitu tentang masdar muawwal. Nah ini ya. Ma masdariyah az-zarfiyah menunjukkan keterangan waktu. Ma masdariyah apa itu ma masdariyah sudah kita bahas di bab masdar muawwal. Wa yashtaritu fi madama an yasbiquha jumlatun. Dan dipersyaratkan ya pada penggunaan madama itu harus didahului oleh kalimat. Ada kalimat sebelumnya. Mislu contohnya lan yantasira adu madama at-ta'awunu qa'iman. Musuh ya tidak akan menang madama selama at-ta'awunu qa'iman, selama tolong-menolong itu ditegakkan. Nah, ini contoh didahului oleh kalimat terlebih dahulu baru masuk madama ya. La lan yantasira adu al-adu madama at-ta'awunu qa'iman. Ini contoh dari ya fiil-fiil ya di saudara-saudara kana ditinjau dari segi bahwasanya dia ada bentuk tasrif yang lain atau tidak, mudhari marnya ada atau tidak. Kemudian malhuzatun catatan-catatan yajuzu an tasta'mila kana wa akhwatuha fima ada fati'a wa zala wa laisa. Yajuzu an tasta'mila kana wa akhwatuha fima ada fati'a wa zala wa laisa. Kana dan saudara-saudaranya, tapi dikecualikan, yaitu fati'a, kemudian wa zala dan laisa. Ka'af'alit tamatin. Ya boleh digunakan seperti fiil-fiil tam itu yang bukan ai ghairuna kisatin sebagaimana disinggung di awal. Jadi seperti fiil biasa itu hanya butuh kepada fa'il. Wal muradu bit tam dan yang dimaksudkan dengan tam di sini ma yaktafi bi fa'ilihi wa la yahtaju ila khabarin, yang cukup kepada fa'ilnya saja ya dan tidak membutuhkan kepada khabar. Nah itu maknanya. Itu maknanya. Makna dari tam. Mislu, contoh. Contohnya adalah sa'utabi'u akhbaraka aynama kana. Ya. Sa'utabi'u akhbaraka aynama kana. Aku akan mengikuti ya. Sa'utabi'u akhbaraka, aku akan mengikuti beritanya. Ya berita engkau aina makana dimanapun ia berada. Maka kana di sini ya kana huna ya bimakna wujida. Kana di sini maknanya didapati. Jadi aku akan mengikuti sa'utabi'u akhbarahu. Aku akan mengikuti kabarnya aina makana. Ya, dimanapun ia berada, ya, dimanapun dia berada. Ai maknanya wujida. Ini karena di sini dia fiil tam. Ya, fa'ilnya mana dhamirun mustatir takdiruhu huwa. Contoh yang lain di surat Asy-Syura ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ألا إلى الله تصير الأمور. Ketahuilah ألا إلى الله hanya kepada Allah تصير الأمور segala perkara kembali. Maka di sini تصير الأمور تصير يصير يصير تصير هنا بمعنى ترجع. تصير di sini maknanya kembali. Jadi qauluhu ta'ala ala ilallahi tasirul umur ala adatu istiftah. Ala itu perangkat untuk memulai. La mahalla laha minal i'rab, enggak ada i'rabnya. Ilallah jarun wa majrurun. Ya, jadi ala ini tadi untuk memberikan tanbih ya. Ala ketahuilah. Ya. Itu ada tuh istiftah. Ilallah jarun wa majrurun tasiru fi'lun mudhari'un marfu'un wal fi'lu huna tam. Fi'l di sini dia tam bukan nakis. Maknanya tarji'u wa huwa asyahidu. Ya, dia kembali. Maknanya al-umur fa'ilun marfu' fa'il bagi tasiru. Karena umur ini dihukumi mu'annas makanya pakai tasiru. Contoh yang lain, awatit tuyuru ila isyashiha wa batat. Burung-burung itu kembali ila isyashiha, kembali ke sangkarnya, wa batat. Kemudian dia bermalam. Ya, kemudian dia bermalam. Maka batat bimakna dakhalat fil lail. Maka batat di sini maksudnya adalah ya, masuk pada malam hari. Nah, ini ketika dia apa namanya tam ya, ketika dia tam. Kemudian yang keempat ya, malhuzah selanjutnya qad ta'ti kana zaidah. Kadang kana itu berupa tambahan saja ya, zaidah. Contohnya, jadi contoh mislu jadi untuk makna zaidah ini ya tidak diartikan ya. Hanya ditambahkan untuk memberikan makna taukid ya, kalau ada zaidah-zaidah seperti itu. Contohnya la yujadu kana misluka. La yujadu tidak didapati kana misluka. Ya, seorang semisal engkau. Kana di sini dia zaidah saja ya, kana zaidatun. Ya kana zaidah ini ya. Kalau di tambahan lain wa aktsaru ma tuzadu bainama wa fi'lu ta'ajjub. Jadi kana zaidah selain di contoh ini la yujadu kana misluka, kadang juga muncul paling banyak ditambahkan setelah ma at-ta'ajjubiyah. Misal ma kana a'dalu Umar. Ya. Betapa adilnya Umar ya. Fi'il ta'ajjub biasanya ada kana, makana ya, makana makana a'dalu Umar ya. Betapa adilnya Umar itu kana zaidah. Yang kelima ya, al-khamisatu qad yuhdhafu harfun nuni min fi'lin min fi'li kana al-mudari'i al-majzumu wa dhalika takhfifan likasratil isti'mali. Kadang ya huruf nun pada fi'il kana yang mudhari yaitu dihapus ya, dihapus dalam rangka takhfif ya. Tapi fi'il mudhari kana jadi yakunu yang majzum, maka nunnya boleh dihapus. Wadhalika takhfifan, dan ini untuk memperingan. Likasratil isti'mal, karena banyaknya penggunaan kana yang dalam bentuk mudhari ini. Contoh, mislu lam yaku. Lam yaku badalan min lam yakun. Jadi nunnya hilang. Kan harusnya yakunu, kemasukan lam jadi yakun. Lam yakun, tapi nunnya dihapus. Jadi lam yaku. Ya. Nanti ini ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syaratnya. Contohnya di surat Ghafir ayat 85. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Falam yaku. Ini ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya, bolehnya kita menghapus nun pada fi'il kana mudhari' yang majzum, itu ada 4 syarat untuk membuang nun. Di sini tidak disebutkan. Yang pertama fi'il mudhari'nya harus majzum ya. Kalau marfu mansub maka enggak boleh dihilangin nunnya. Kemudian yang kedua akhirnya ya, akhirnya adalah nun sukun. Ya, bukan alif, wau atau ya atau nun yang bukan sukun. Jadi harus sukun, lam yakun. Enggak boleh bukan nun sukun, apalagi alif, apalagi wau, apalagi ya. Atau nun tapi enggak sukun. Nah, itu enggak boleh dihilangkan. Maka jika akhirnya nun sukun, ya, fil kana mudhari majzum, jika akhirnya nun sukun, ya berarti ya kita bisa pahami bahwa domirnya itu yang mengandung makna domir huwa, hiya, anta, kemudian ana, sama nahnu. Yakun, takun, takun, ya, akun, saya, nakun. Ya, jika akhirnya bukan nun sukun, maka nunnya enggak boleh dihapus. Itu syarat kedua. Kemudian yang ketiga, enggak boleh berada di ujung kalimat. Ya. Kemudian misal ada kata yakun, tapi enggak ada kata lagi setelahnya. Ya. Saya tadi contoh di surat Ghafir ayat 85, kan ada kata setelahnya. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Kalau ya tidak ada lagi kata setelahnya, maka nunnya enggak boleh dihapus. Jadi secara tidak langsung maknanya nunnya ini harus ada di tengah kalimat. Dan yang keempat, ya, setelah nun itu bukan huruf sukun, ya, atau domir nasab yang muttasil, ya, atau domir nasab yang muttasil. Contoh, misal dikatakan lam yakun alkitabu, ya, lam yakun alkitabu fil masjidi, tidak ada kitab di masjid. Ini nggak boleh dihapus. Kenapa? Karena abis nun, meskipun yakunnya sukun, lam yakun alkitabu fil masjid, tapi setelahnya ada sukun, yaitu itu lam, lamu ta'rif, ada alif lam. Lam yak, ya nggak boleh. Lam yakul kitabu, ya nggak boleh, karena setelahnya ada sukun. Atau ada domir nasab mutasil, misal lam yakun hu, ya, lam yakun hu. Ini nggak boleh. Nggak boleh dikatakan lam yakuhu, lam yakuhu, nunnya hilang, nggak boleh. Itu syarat-syarat dari bolehnya dihapus nun pada kana, fi'il kana, mudhari' yang majzum. Ya, di surat Ghafir ayat 85, ya, falam alfa'u, ya, lamnya di situ, ya, fa'nya, lamnya ada tunafin, ya, yakunya. Di sini yang penting yakunya fi'ilun mudhari'un nakisun. Ya, yaku di sini fi'il mudhari nakis, majzumun bisukuni zahiri, majzum dengan tanda sukun yang nampak, ala nuni al-mahdufah, di atas nun yang dihapus, li takhfif, dalam rangka untuk meringankan, karena ya li kasratil istimal, karena banyaknya penggunaan fi'il kana mudhari yang majzum ini. Ya, kemudian yang keenam, nazran li'anna isma kana huwa fil asli mubtada'un qabla an tadkhula alaihi kana wa ihda akhwatiha lidha fa inna isma kana yakunu. Ya, ketahuilah bahwasanya, ya, kalau kita memperhatikan bahwasanya isim kana sebelum dimasuki kana secara asal dia mubtada, ya, sebelum dimasuki kana dan saudara-saudaranya dia adalah mubtada, maka pada isim kana berlaku juga, yaitu hukum-hukum mubtada. Maka isim kana yang pertama, imma isman mu'raban kama fil amsil fil amsilatis sabiqah, sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Alba'u kadang au isman mabnian, atau isim mabni. Jadi isim kananya itu isim mabni. Contohnya ketika isim kananya domiran au isma isyaratin au isman mausulan ila akhir. Bisa domir, bisa isim isyarah, bisa isim mausul, dan seterusnya. Contoh, mithlu, asbahtu mutafailan. Aku pada waktu pagi mutafailan, optimis. Ya. Maka di situ isim asbahanya domir. Ya. Domir tu-nya itu, ya, ana. Asbahtu, ya, asbahtu, maka irobnya, ya, asbaha fi'lun madin nakis. Ya, asbahanya fi'l madi nakis. Wa ta'u dhamirun mabniun fi mahali raf'in ismu asbaha. Dan ta'nya itu dhamir mabni pada posisi rafa sebagai isim asbahanya. Contoh yang lain, amsaha dal maridu mustarihan. Pada sore hari pasien ini beristirahat. Maka hadha ismu isyaratin mabniun fi mahali raf'in ismu amsa. Hadanya ini, ya, dia mabni pada posisi rafa sebagai isim amsa. Wasayati syarhu, ya, wasayati syarhu dzalika inda dirasati ismil mabni fi fasli ta fil fasli tali. Dan akan penjelasan, akan datang penjelasan tentang hal ini pada pelajaran tentang isim-isim mabni pada fasal yang berikutnya. Nah, itu sekedar malhudhah, ya, tambahan-tambahan faedah yang bisa kita dapatkan. Kemudian, ya, berkaitan dengan makna-makna kana dan saudara-saudaranya, baik itu ketika tam atau ketika naqis, maka ya, tambahan sedikit, yaitu kana yakunu. Ini kan kadang bisa tam, kadang bisa naqis. Kalau naqis, maka fungsinya apa? Kana yang naqis, yang itu masuk kepada mubtada dan khobar, dia fungsinya untuk memberikan sifat, ya, faedahnya mensifati isim kana dengan khobarnya, ya. Jadi misalnya kana Zaidun qaiman, kita mensifati isim kana yaitu Zaid dengan khobarnya berdiri pada waktu lampau. Baik itu terus menerus, ya, sampai akan datang atau terputus pada waktu tertentu. Intinya kana Zaidun qaiman, Zaid itu berdiri ya pada waktu lampau. Kalau kananya maknanya tam, itu maknanya terjadi, ya. Kun gitu, kun, jadilah, ya. Itu tam. Asbaha yusbihu, ya, ketika naqis, ya, pensifatan isim asbaha dengan khobarnya pada waktu pagi, ya, pada waktu, ya, pada waktu malam sampai pagi, ya, zawal, sampai bergeser. Ketika dia sempurna, maksudnya maknanya asbaha, ya, berarti masuk pada waktu, ya, malam sampai zawal, sampai pagi, ya, bergeser. Adha, ya, sama juga, ya, pensifatan isim adha dengan khobarnya pada waktu duha. Kalau sempurna maknanya masuk dakhala fid duha, ya, masuk pada waktu duha, ya. Zolla juga sama, pensifat kalau naqis pensifatan isim dengan khobarnya. Kalau tam maknanya apa? Ya, terus menerus, ya, terus menerus. Amsa ini juga kalau naqis pensifatan isim dengan khobarnya. Kalau amsanya tam sempurna, dakhala fil masa, ya, masuk pada waktu sore gitu, ya. Bata ini juga sama, ya, mensifati isim dengan khobarnya. Ya, kalau batanya maknanya tam, maknanya arosa, ya, menginap, bata. Itu kalau misalnya batanya tam, bukan yang naqis, sinonim dari kata menginap, ya, arosa. Nah, yang telah disebutkan tadi, kana asbaha dhawalla amsa sama bata, itu juga maknanya bisa soro, ya, maknanya menjadi. Kemudian soro yasiru, ketika naqis maknanya menjadi. Ketika tam, soro yasiru maknanya berpindah, ya, bergeser, berpindah atau kembali. Laisa, ya, ini menafikan khobar dari isimnya pada waktu sekarang, atau pada waktu lampau, atau pada waktu akan datang. Dan laisa ini gak punya fi'il mudhari sama amr. Zala yazalu, bariha yabrohu, fati'a yafta'u, infakka infakku. Ini maknanya istimror, untuk keberlangsungan atau terus menerus ketika dia naqis, ya, ketika dia naqis, dan harus didahului oleh penafi. Nah, sedangkan bariha dan infakka ketika tam, bariha maknanya pergi, infakka ketika fi'il tam maknanya terpisah, ya. Dama, ya, ketika naqis maknanya selama, ya. Dia harus didahului oleh masdariyah. Kalau dama di sini fi'il tam, maknanya tetap, ya, maknanya tetap. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.